Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allamaha ta'lima tadakkura tadhkir wa nafa'a al-intifa'. Falhasa ala tamasub bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair. Faqala al-musannif al-habib Abdullah bin Ali al-Haddad radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim fid darain amin ila qalihi wa qala ta'ala fakullan أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله سبحانه وتعالى berfirman dan setiap masing-masing Aku berikan kepada mereka siksaan dengan sebab dosa mereka. Di antara mereka ada yang kami kirim kepada mereka berupa hujan batu, dan di antara mereka ada yang kami beri siksaan dengan tertimpa suara yang sangat keras dari langit, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah Subhanahu wa taala tidak mendzalimi mereka, tapi mereka sendirilah yang mendzalimi. Wa qala ta'ala al-munafiqun wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Dan orang munafik dan orang yang munafiqah satu sama lain sama aja. Mereka menyuruh memerintah dengan kemungkaran, dan mereka melarang orang lain berbuat kebaikan. Hila qalihi sampai ucapan Allah Subhanahu wa taala wa la'anahumullahu wa lahum 'adzabun muqim, dan akibat daripada itu Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka dan bagi mereka azab yang kekal. Faqala ta'ala wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang mukmin dan mukminah satu sama sama dengan yang lain saling menolong, dan mereka adalah orang-orang yang memerintahkan kebaikan, dan mereka juga adalah orang-orang yang melarang orang lain berbuat kemungkaran. Ila qalihi wa ridwanu minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim, dan ridha Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Dan itulah keberhasilan yang sesungguhnya, keberhasilan yang agung. Wa qala ta'ala innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa ma'annu biha, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan berjumpa dengan kami dan mereka ridha dengan kehidupan dunia dan merasa tentram dan tenang dengan kehidupan dunia. Ila qalihi wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin, sampai firman Allah Subhanahu wa taala dan akhir daripada doa mereka, mereka mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Di sini Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan kepada kita ayat-ayat, sebagian ayat-ayat yang di situ kita bisa bertafakkur dengan ayat-ayat tersebut, yang mana ayat-ayat yang tadi kita baca menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada mereka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh yang disebutkan di sini adalah fakulan faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara kelompok yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka azab, dan azab itu berupa hujan batu yang turun dari langit, mereka adalah kelompok atau kaum Nabi Allah Saleh yang dikenal dengan kaum Samud. Kaum Samud adalah kaum yang disitulah Nabi Allah Saleh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada mereka, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Tapi dakwah Nabi Allah Saleh tidak diterima oleh mereka, tidak didengar oleh mereka, tidak diimani oleh mereka. Sampai pada suatu saat mereka meminta kepada Nabi Allah Saleh untuk menjelaskan kepada mereka, menampakkan kepada mereka tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda kebenaran Nabi Allah Saleh, bahwasanya Nabi Saleh ini betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Allah Saleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tanda. Dan ternyata mereka tidak meminta tanda sembarangan, tapi mereka meminta tanda yang sudah mereka inginkan, yang menurut mereka tidak mungkin itu terjadi. Mereka adalah kelompok yang hidup ya di gunung yang berupa terbuat daripada batu. Jadi rumah-rumah mereka ini rumah-rumah yang ada di dalam batu-batu yang besar. Karena mereka termasuk kelompok yang pandai memahat batu, mengukir batu, sehingga mereka dengan pandainya mereka jadikan batu itu seperti rumah, bahkan sebagai istana. Jadi batu besar dijadikan sebagai istana di dalam batu tersebut. Dan itu rumah-rumah mereka, rumah-rumah yang terbuat dari batu yang besar-besar, kuat-kuat, kokoh-kokoh. Nah, disitulah mereka meminta mukjizat daripada Nabi Allah Saleh dengan mengeluarkan di antara celah-celah batu yang besar tersebut binatang atau unta yang besar. Dan unta itu unta yang betina, dengan sifat-sifat yang mereka minta, mereka tentukan. Nabi Allah Saleh kalau tidak menuruti apa yang mereka minta, mereka akan tambah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan percaya lagi kepada Nabi Allah Saleh. Akhirnya Nabi Allah Saleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya betul-betul terjadi apa yang diinginkan oleh mereka. Dan benar, ternyata setelah mereka berkumpul di hadapan batu yang besar tersebut, di antara celah-celah batu itu, disitulah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan unta yang besar, unta yang betina sesuai dengan sifat yang diminta oleh mereka. Disitulah mereka kaget. Ini betul-betul membuat mereka itu yang menganggap tidak masuk akal. Sebagian di antara mereka beriman, akhirnya beriman kepada Allah, beriman dengan Nabi Allah Saleh. Tapi kebanyakan di antara mereka menganggap itu adalah tukang sihir, menganggap itu adalah ilmu hitam, menganggap itu adalah bukan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan mereka tidak percaya. Mereka menertawakan Nabi Allah Saleh. Akhirnya Nabi Allah Saleh mewanti-wanti mereka. Ingat janji kalian akan beriman kepada Allah jika kalian diberikan tuntutan kalian, jika kalian dipenuhi permintaan kalian, tapi ternyata kalian tidak beriman kepada Allah. Ingatlah, kalau kalian tetap membangkang seperti ini, akan ada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Akan ada azab turun dari langit yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian semuanya. Dan betul, di saat mereka dilarang oleh Nabi Allah Saleh untuk mengganggu unta betina yang menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dengan memberanikan diri, sebagian di antara mereka malah membunuh, bukan hanya mengganggu, tapi membunuh unta betina tersebut menjadi mukjizat Nabi Allah Saleh ketika itu. Mereka bunuhnya, mereka sembelih. Maka tidak lama setelah mereka melakukan hal tersebut, itulah terdengar sebagaimana di sini dikatakan man akhazat husayha. Mereka adalah kelompok yang diberikan siksaan oleh Allah dengan suara keras seperti suara petir yang turun dari langit. Dan mereka ketika itu sudah siap-siap menjaga diri mereka di dalam rumah mereka yang kokoh, rumah yang besar, rumah yang kuat. Dan mereka merasa aman dengan mereka tinggal di dalam rumah-rumah mereka. Tapi dengan suara petir yang besar, yang sangat keras, maka disitulah mereka tidak kuat mendengar suara yang keras tersebut. Mereka akhirnya tergeletak semuanya di rumah mereka masing-masing. Jadi rumah mereka yang kokoh, yang mereka sangka akan menjadi benteng, akan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak bisa menyelamatkan mereka daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diberi siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang keras. Ada lagi di antaranya diatakan di sini, man arsana alaihi hasiba. yang diturunkan kepada mereka hujan batu. Dan ini tidak lain adalah kaum Nabi Allah Lut. Kaum Nabi Allah Lut. Kita tahu kaum Nabi Allah Lut membangkang, tidak beriman kepada Nabi Allah Lut. Bahkan di antara maksiat yang besar yang mereka lakukan, mereka melakukan hubungan suami istri, tapi bukan dengan istri mereka, tapi laki dengan laki-laki. Homoseksual. Ini pertama yang melakukan maksiat ini adalah kaum Nabi Allah Lut. Mal'un man amila amala qaumi Lut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang yang melakukan perbuatan apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Allah Lut. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan kalau orang pernah melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh kaum Nabi Allah Lut, aku yakin dan sumpah musikha fi qabri khinziran. Dia akan dirubah wujudnya di kuburnya dengan wujud babi, naudzubillahi min dzalik. Ya, oleh karena itu di sinilah Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada mereka. Sudah diwanti-wanti oleh Nabi Al-Lut, jangan kamu lakukan perbuatan tersebut. Dan mereka tinggal di kota Sodom yang sekarang ini dikuasai oleh Israel. Ya, dekat di pesisir daripada Laut Merah, Laut Mati yang terkenal sekarang dengan Laut Mati. Mereka di situ ya dengan berani melakukan maksiat tersebut, bahkan berani melakukan hal tersebut terhadap tamu-tamu Nabi Allah Lut sendiri. Bahkan istri Nabi Allah Lut ikut membantu mereka untuk melakukan pekerjaan maksiat mereka. Akhirnya di suatu malam disitulah datang utusan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Lut. Wahai Lut, kamu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kota ini. Kamu dan pengikutmu dan keluargamu yang mengikutimu semuanya kecuali imra'atak illa imra'atak, kecuali istrimu yang ikut membantu perbuatan maksiat mereka, dan kamu harus keluar dari kota ini malam hari ini juga. Nanti akan datang azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka di subuh hari. Akhirnya Nabi Lut pun dengan sembunyi-sembunyi mereka keluar dari kota Sodom tersebut, dan betul di saat subuh hari disitulah Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan batu-batu dari langit yang bercampur dengan api, dan masing-masing batu tersebut mengena daripada mereka semuanya yang berbuat maksiat dan membangkang, sehingga mereka menjadi mati dalam keadaan menggenaskan, mati dalam keadaan hangus, terbakar dengan batu yang sudah terbakar dengan api yang begitu panas. Ini bagaimana contoh orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, membangkang kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala, turunlah azab kepada mereka. Kemudian dikatakan juga di sini, wa minhum man khasafna bihil ardh, di antara mereka yang diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab ditenggelamkan, dibenamkan ke dalam bumi. Dan itu tidak lain adalah Qarun. Qarun dan siapa yang bersama Qarun dengan kesombongannya, Qarun dengan hartanya yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Qarun awal mulanya adalah seorang yang sangat fakir, sangat miskin. Sampai-sampai dia tidak mempunyai pakaian kecuali yang hanya melekat pada badannya aja. Tidak punya pakaian untuk ganti, tidak. Dari miskinnya. Dan seringkali mereka satu keluarga ini daripada keluarga Qarun tidak bisa makan sampai dalam keadaan kelaparan, menangis dan berdoa kepada Allah. Orang soleh ini. Asal mulanya orang soleh Nabi Allah Qarun ini. Tapi ketika Qarun ini didatangi atau bertemu dengan Nabi Allah Musa, kemudian meminta kepada Nabi Allah Musa doa. Disitulah Nabi Allah Musa kasihan, merasa iba kepada keluarga Qarun, sehingga Nabi Allah Musa mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka terlepas daripada kemiskinan dan diberikan keluasan dalam rezeki. Setelah didoakan oleh Nabi Allah Musa, ya tidak cukup dengan doa, Nabi Allah Musa mengajarkan kepada Qarun ini pekerjaan yang bisa membuat emas. Jadi bisa mencari emas. Ya, dia bisa ke kerja di tambang, di situ dia dengan kemahiran tangan yang sudah diajarkan oleh Nabi Allah Musa bisa mencari emas sebanyak-banyaknya. Akhirnya betul, tidak lama dia setelah diajarkan pekerjaan tersebut oleh Nabi Allah Musa, dia menjadi kaya. Menjadi kaya sampai betul-betul kaya raya. Yang emasnya itu luar biasa, memenuhi istananya, gudangnya ini sampai-sampai dikatakan ya, pintu kunci daripada gudangnya aja tidak cukup diangkat oleh satu orang, harus empat orang. Dari betul-betul besarnya gudang yang di dalam gudang tersebut penuh dengan emas-emasnya Qarun, dari kayanya. Tapi setelah dia menjadi kaya, lupa. Dia lupa kepada doa Nabi Allah Musa. Dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mau membantu orang-orang miskin. Dia tidak mau membantu untuk berdakwahnya Nabi Allah Musa. Bahkan dia menjadi sombong. Orang Muslim miskin-miskin yang meminta bantuan diberi hutangan, tapi diharuskan untuk membayar bunganya. Jadi menindasi mereka. Dan akhirnya puncaknya sampai Nabi Allah Musa mengirim utusan ke Qarun untuk meminta zakat, tapi ternyata Qarun menolak untuk memberikan zakat. Dia merasa, kalau aku memberikan zakat, ini padahal uang anak ini, harta ini, semuanya hasil daripada jerih payah anak sendiri. Aku sendiri yang mencari dengan susah payah sehingga aku menjadi kaya. Masa aku akan berikan uang anak kepada orang miskin? Kalau aku selalu memenuhi permintaan Nabi Musa untuk mengeluarkan zakat kepada mereka, lama-kelamaan akan berkurang dan lama-kelamaan aku menjadi miskin sama seperti mereka. Na'udzubillah. Ini pikiran orang kaya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, La yankusu malun min sadaqah bal yazdad. Tidaklah harta akan berkurang kalau diinfakkan, kalau disedekahkan. Akan tapi sebaliknya bal yazdad. Tapi akan bertambah. Akan bertambah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Akhirnya Nabi Allah Musa sendiri yang mendatangi Qarun, tapi tetap Qarun menolak untuk mengeluarkan zakat. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengurunkan azabnya kepada Qarun dan pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan terjadi gempa, dan gempa ini terjadi hanya kepada istana Qarun. Dan disitulah semua harta daripada dan kekayaan daripada Qarun tenggelam di dalam bumi. Bahkan bukan hanya hartanya, orang-orangnya termasuk Qarun pun tergenam dalam bumi tersebut dengan gempa yang dahsyat saat itu. Ternyata kita lihat bagaimana harta Qarun yang begitu banyak, emasnya yang begitu melimpah, tidak bisa menolongnya, tidak bisa menghalanginya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Wailul likulli humazatil lumaza allazi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutama. Orang mengumpul hartanya, dia menyangka hartanya ini bisa membuat dia kekal, bisa membuat dia nyaman, hidup enak. Tidak, kalla, sekali-sekali tidak. Layum bazanna fil hutama, nanti dia akan dijerumuskan ke dalam api hutama atau neraka hutama Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang diberikan oleh azab kepada oleh mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditenggelamkan ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditenggelamkan. Dan ini termasuk yang kita selalu dengar ceritanya adalah Fir'aun wa qaumuh. Bagaimana Fir'aun dengan tentara-tentaranya, dengan pengikut-pengikutnya yang berjumlah sangat banyak, mengejar-ngejar Nabi Allah Musa dan pengikutnya yang sedikit. Sampailah Nabi Allah Musa di laut yang tidak ada jalan lain, tidak bisa selamat ketika itu kalau memang tidak terjadi mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dengan tongkatnya untuk memukul laut tersebut. Sehingga laut itu dipukul dengan tongkat Nabi Musa, membelah menjadi dua bagian. Dan di tengah-tengah situ seakan-akan di situ tidak ada setetes air pun sama sekali. Tanah kering yang bisa digunakan untuk menyeberang oleh Nabi Allah Musa dan pengikutnya. Di saat Nabi Allah Musa menyeberang, Fir'aun yang kemudian datang ke laut tersebut, Fir'aun ragu. Fir'aun dan pengikutnya menjadi ragu. Jangan-jangan ini akan turun azab Allah kalau kita ikut nyeberang mengejar Nabi Allah Musa. Jangan-jangan Nabi Allah Musa nanti lewat, selamat, akhirnya kita di tengah-tengah laut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya kepada kita. Ini Nabi Allah Musa tahu, dia yakin. Dia yang mengaku sebagai Tuhan dan pengikutnya yang menyembahnya, dan sebenarnya dia sudah tidak percaya, sudah yakin dia akan takut daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah kalau takdir Allah Subhanahu wa taala terjadi. Ketika sudah Fir'aun sudah menolak untuk meneruskan perjalanannya, pengejarannya, tahu-tahu Jibril datang dengan membawa kuda betina. Dan kuda betina ini membuat kuda Fir'aun yang ditungganginya mengejar kuda betinanya Jibril. Dan akhirnya Jibril dengan kuda betina itu masuk ke dalam laut. Fir'aun terpaksa dengan sendirinya kuda Fir'aun menjadi masuk ke dalam laut tersebut dan mengejar kuda yang ditunggangi oleh malaikat Jibril. Akhirnya Fir'aun masuk, otomatis pengikutnya semuanya pun ikut bersama Fir'aun di dalamnya. Di saat Nabi Musa sudah lepas daripada air laut, situlah Nabi Musa diperintahkan lagi untuk memukulnya, memukul lautan tersebut dengan tongkatnya, dan kembalilah lautan tersebut berjalan seperti semula, dan tenggelamlah dengan Fir'aun dan semua pengikutnya dan semua hartanya di situ tenggelam dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jelas-jelas bagaimana menunjukkan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, kebenaran Rasul Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga yang dikatakan di sini, wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhimahum. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mendzalimi mereka. Allah Subhanahu wa taala sudah mengirim kepada mereka rasul. Allah Subhanahu wa taala sudah mengirim kepada mereka utusan untuk mewanti-wanti mereka, memperingatkan mereka untuk menyembah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kemaksiatan, kemurkaan. Tapi peringatan dari rasul ini tidak pernah didengar oleh mereka. Kita ambil pelajaran, kita jadikan ini sebagai bahan tafakur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, alam takun tutla ayati alaikum fakuntum biha tukadzibun. Ini dalam Quran yang memberi nasihat kepada kita. Quran adalah sebagai nasihat bagi kita. Bukankah ayat-ayatku, Quranku, kalamku sudah dibacakan oleh rasul kepada kalian semuanya? Fakuntum biha tukadzibun, tapi kamu masih membohongi ayat-ayatku. Tidak percaya dengan firman-firmanku, tidak percaya dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan nasihat-nasihat Al-Quran, dan itu adalah nasihat terbesar Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya, ini sebagai contoh yang dijadikan sebagai pelajaran. Ya, ini yang dikatakan oleh Al-Habib Abdul Haddad. Jadi wa ma kana Allahu liyadhimahum, jadi bukan Allah yang mendzalimi mereka dengan azab-azab tersebut. Walakin kanu anfusahum yadzlimun, tapilah mereka sendiri yang mendzalimi diri mereka sendiri. Mereka sendiri yang mendzalimi dengan kemungkaran-kemungkaran, dengan kekufuran mereka kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita hidup di dunia ini yang dituntut untuk berbuat kebaikan, untuk mencari bekal akhirat kita, untuk mencari bekal untuk kita hidup di barzah nantinya, di akhirat nantinya, tapi tahu-tahu kebaikan itu kita sia-siakan, dan sebaliknya kita sibuk dengan kemaksiatan-kemaksiatan, berarti kita mendzalimi diri kita sendiri. Berarti kita sudah menyodorkan diri kita untuk diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah banyak peringatan-peringatan daripada Al-Qur'an, peringatan-peringatan daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasihat-nasihat daripada ulama. Jangan sampai nanti dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, takun ayat itu tutla alaikum. Bukankah sudah dibacakan ayat-ayatku, hadis-hadis rasulku, kalam-kalam ulama, nasihat-nasihat mereka? Kenapa kalian tidak mengikuti mereka? Sampai kapan kalian mengikuti nasihat-nasihat mereka, nasihat-nasihat Al-Quran? Inilah yang dikatakan, ya, walakin kanu anfusahum yadrimun wa dhulmun nafas min akbahi dhulami. Mendzalimi orang lain itu adalah suatu yang jelek. Tapi kita membuat atau mendzalimi diri kita sendiri itu lebih jelek. Kalau sudah kita berani dan rela mendzalimi kita sendiri, apalagi kita mau mendzalimi orang lain. Kita zalim kepada orang lain itu jelek, perkara yang tercela. Tapi kalau kita mendzalimi diri kita, yang akan siap kita sodorkan diri kita dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah lebih tercela lagi. Jadi jangan zalimi diri kita dengan kemungkaran-kemungkaran. Kita sayangi diri kita. Kita sayangi anggota badan kita dengan kenikmatan-kenikmatan surga, dengan kenikmatan-kenikmatan memandang kepada zat Allah, berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dekatlah kepada Allah. Man taqarraba ilayya sibran taqarrabtu ilaihi zira'an. Barang siapa yang mendekat kepadaku, katanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kudsinya, mendekat kepadaku dengan satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya dengan satu zira. Bang siapa yang mendekat kepadaku dengan satu zira, wa man taqarraba ilayya sibran taqarrabtu ilaihi ba'an. Aku akan mendekat kepadanya satu meter. Dan barang siapa atani yamsi ataituhu harwala. Barang siapa daripada hambaku yang mau mendatangiku dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan berlari. Artinya siapa yang mau mendekat kepada Allah, Allah akan mau mendekat kepada dia. Dan sebaliknya, kalau hamba Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau dekat dengan Allah, tidak mau dekat dengan ulama, tidak mau dekat dengan Al-Quran, berarti Allah pun akan menjauhkan dirinya dari Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhkan dirinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirinya sendiri yang berbuat zalim, dirinya sendiri yang menjauhkan dirinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia memang menjauhkan dirinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dia menghadiri majlis ulama, tidaklah pernah dia membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak pernah kadang-kadang membaca Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala sebagai nasihat yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya, kita ambil juga pelajaran innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'annu biha. Ketahuilah bahasanya mereka orang-orang yang tidak berharap bertemu kami. Siapa yang tidak berharap bertemu dengan Allah? Tidaklah seseorang yang tidak mau berjumpa bertemu dengan Allah, pasti kecuali amalnya dia amal yang jelek. Sebagaimana kita katakan, orang yang meninggal dunia, kalau dia membawa amalan yang jelek, bawa kemungkaran, kemaksiatan, pasti dia akan takut menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia mempunyai amalan yang baik, mempunyai ibadah yang banyak, pahala yang banyak, dia akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan senang. Itulah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, dalam hadisnya, man ahabba lika Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang dia senang untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun juga akan senang berjumpa dengannya. Wa man kariha lika Allah karihallahu liqa'ah. Dan barang siapa tidak suka berjumpa dengan Allah, Allah pun juga tidak suka berjumpa dengannya. Ya Rasulullah, sebagian bertanya, ya Rasulullah, akarahiyatul maut. Ya Rasulullah, apa ini yang dimaksud tidak suka bertemu dengan Allah? Yang dimaksud di sini adalah kematian. Alisnan kulluna nakrah al maut. Bukankah kita semuanya tidak suka yang namanya kematian? Walaupun orang yang baik pun tidak suka. Tapi kalau dikatakan sini, man karihalika Allah karihallahu liqa'ah, barang yang siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak suka berjumpa dengan dia. Berarti kalau kita tidak suka dengan kematian, Allah pun juga tidak suka berjumpa dengan kita. Apa ini yang dimaksud? Nah, maka disitulah Rasulullah SAW menjelaskan, ketahuilah bahasanya seorang yang baik, orang yang baik, orang yang mempunyai amal ibadah yang banyak, maka ketika dia nantinya di saat menjelang kematiannya, menjelang kehadiran malaikat Israel, Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan kepadanya surga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Jadi jangan takut, kalau orang muslim banyak kebaikannya, sudah taubat daripada dosa-dosanya, jangan takut mati. Ketika dia menjelang kematiannya, Allah tampakkan ini loh surga, ini loh keindahan surga, ini loh kebun-kebun surga. Kalian akan lihat keindahan-keindahan dalamnya, akan lihat mungkin bidadari yang kalian idam-idamkan. Maka di saat itu dia akan senang mati. Ya, tidak apa-apa, mati sekarang pun tidak apa-apa. Siapa yang tidak senang? Ya, kalau kita misalnya pasti ya, kalau kita pasti mati akan masuk surga, kita pasti akan berjumpa dengan Rasul dan Rasul ridha kepada kita, kita mati akan mendapatkan kebun-kebun surga di kuburan kita, kita minta Allah berdoa kepada Allah tahajud, ya Allah matikan sekarang juga. Tidak apa-apa kalau gitu. Meskipun hanya kita tidak tahu sekarang, kalau kita mati ini dalam keadaan apa. Nah, orang yang mukmin, orang yang baik akan diperlihatkan surga sebelum kematiannya. Sehingga ketika itu dia rindu kepada Allah dan suka berjumpa kepada Allah. Nah, ini artinya man ahabba lika Allah ahabballahu liqa'ah. Ketika dia senang untuk berjumpa dengan Allah, senang dengan kematian karena sudah diperlihatkan surga, maka disitulah Allah akan senang berjumpa dengannya. Allah akan menyambutnya dengan bahagia, dengan kesenangan. Tapi sebaliknya, orang kafir, orang fasik yang berbuat kemaksiatan, kemungkaran, Allah akan tampakkan neraka dan siksaannya. Jadi belum disiksa di neraka, sebelum kematiannya sudah disiksa oleh Allah SWT dengan diperlihatkan neraka dan apa yang terjadi dalam neraka. Siapa yang tidak senang? Kita melihat apa yang terjadi daripada peristiwa yang mengerikan aja kita susah kan? Kadang-kadang kita tidak mau makan. Kita pernah melihat orang disembelih di Gisos, ya, karena di Gisos di Saudi Arabia itu 1-2 hari, 3 hari bahkan tidak nafsu makan sama sekali. Ngeri ngelihatnya. Itu baru disembelih. Bagaimana di akhirat nantinya azab Allah SWT? Ngelihatnya aja ini ya, belum merasakan. Jadi orang kafir, orang yang fasik, orang yang banyak kezalimannya, dia akan diperlihatkan sebelum kematiannya dengan siksaan-siksaan Allah SWT di neraka. Akhirnya apa dia? Kariha dia ke Allah. Dia tidak mau mati. Dia takut mati. Allah takut. Man kariha li ka Allah, kariha Allah li ka. Barang siapa yang tidak suka dengan berjumpa dengan Allah, dan tidak suka dengan kematian, Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Dan pasti dia akan berjumpa, tapi dalam keadaan Allah tidak suka. Allah benci bertemu dengan dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, oleh karena itu, ya kita sekarang ini menghadapi tahun baru, insyaallah hari Rabu adalah tanggal 1 Muharram Hijriah 1437 Hijriah, yang disinilah ya kita dituntut untuk lebih memperbaiki amal kebaikan kita. Jadikan tahun yang baru ini lembaran yang bersih daripada segala kemungkaran kemaksiatan. Jadikan tahun baru adalah tahun yang penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan tahun baru ini bersih dari segala dosa. Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa yang kita lakukan di saat-saat yang sebelumnya, sehingga kita menghadapi tahun baru dengan lembaran yang baru, dengan amalan yang baru, dengan semangat yang baru dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga kita bertafakur dengan datangnya tahun baru ini. Dalam satu tahun ini, sudah lewat satu tahun yang lalu tahun baru sampai sekarang tahun baru ini, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan untuk Allah? Apa yang sudah kita lakukan untuk Rasul? Apa yang ada di amal catatan kita daripada ibadah-ibadah kebaikan-kebaikan? Dan selanjutnya juga kita lihat apa yang kita lakukan daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Kita lalai dari Allah SWT berapa lama? Kita ingat berapa Allah SWT berapa lama? Lebih banyak ingatnya kepada Allah, apakah kita lebih banyak lupanya kepada Allah, lalainya kepada Allah SWT? Berapa banyak kita sudah bersolat kepada Rasul SAW? Kita introspeksi diri. Hasibu anfusakum qoblaan tuhasabu, katanya Sayyidina Umar. Hisab-hisablah terlebih dahulu sebelum kalian betul-betul dihisab di akhirat. Hisablah kalian sebelum kalian mati, sebelum kalian dihisab, mumpung ada kesempatan untuk merubah hisab tersebut. Kalau kita menghisab-hisab ternyata loh kok amal kebaikan anak cuma segitu-segitu, padahal anak mau menghadap Allah, anak mau dihisab, anak mau ditimbang amalku, akan disodorkan catatan buku amalanku, masa anak cuma amalan segitu-segitu dalam satu tahun? Maka kita bisa punya kesempatan untuk menambah. Ya, kalau gitu anak mulai tahun ini akan anak tambah amalan kebaikanmu. Anak tambah yang biasanya tidak pernah sholat duha, minimal 2 rakaat setiap hari sholat duha. Yang tidak pernah sholat rawatib qobliyah ba'diyah, mulai sekarang anak mau tekuni yang namanya qobliyah dan ba'diyah. Yang anak tidak pernah hadir majlis ta'lim karena anak sibuk dengan dunia, sibuk dengan urusan, anak sempat-sempatkan karena ini adalah ladang akhirat anak untuk menghadiri majlis ta'lim. Yang tidak pernah bersolat kepada Nabi padahal dia mengharap syafaat Nabi nantinya di akhirat, tapi tidak pernah bersolat kepada Nabi, minimal dia wajibkan sehari 10, sehari 50, sehari 100, tergantung berapa banyak dia bisa bersolat yang istiqomah setiap hari agar nyambung terus kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap solawat yang kita panjatkan, solawat yang kita baca kepada Nabi, setiap kali itu malaikat yang di samping Nabi Muhammad itu akan menyampaikan solawat kita kepada Nabi Muhammad. Ya Rasul, ya Muhammad, ketahuilah bahasanya salah satu daripada umatmu disebut namanya Fulan bin Fulan mengucapkan solawat kepadamu, mengucapkan salam kepada engkau ya Rasulullah. Kita, nama kita disebut di hadapan Rasul adalah kemuliaan, sudah kemuliaan. Belum lagi man sallallahu alaihi asra sallallahu alaihi biha, man sallallahu alaihi marra sallallahu alaihi biha asra. Belum lagi fadilah yang diantaranya adalah barang siapa yang bersolat 1 kali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan balasan salawat dari Allah Subhanahu wa taala 10 kali. tidak sebanding. Kita dibalas dengan satu kali pun sudah kemuliaan, apalagi dibalas dengan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Ya, kita tingkatkan. Jadi minimal kita perbaiki hubungan kita dengan Rasul dengan baca salawat setiap hari. Apa yang kita kurang? Kita benar pernah ngaji. Kita hanya ngajinya kalau Ramadan. Jangan harus Ramadan. Ramadan itu hanya menambah amal. Yang biasanya ngajinya sekian, kita tingkatkan ngaji kita. Yang biasanya sholatnya sekian, kita tingkatkan sholat kita. Itu untuk menambah, bukan untuk kita tidak beramal kecuali Ramadan. Kita belum tentu Ramadan kita yang akan datang kita sampai Ramadan. Kita mau ngundur-ngundur ini baca Quran sampai Ramadan. Ramadan dituntut setiap hari. Sebisa mungkin kalian sempatkan. Jangan kalian tidak sempat, tidak punya waktu, tidak ada untuk membaca Qurannya Allah, tidak ada waktu, tidak sempat. Kalian baca WhatsApp berapa kali setiap hari? Berapa waktu kalian gunakan untuk baca BBM atau juga koran, majalah? Tidak sempat dan tidak punya kesempatan atau tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran? Ya, ini sesuatu yang tidak diterima nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sempatkan berapa, walaupun kalian satu lembar satu hari enggak apa-apa. Yang penting istiqomah, satu hari satu lembar, satu hari dua lembar. Kalau bisa lebih daripada itu ditambah. Yang minimal kita wajibkan satu lembar, dua lembar, yang tidak memberatkan, tapi yang bisa sekiranya istiqomah setiap hari. Ya, ini kita tambah. Mumpung masih awal baru, dan kemudian juga dituntut ya awal baru juga untuk meminta doa. Doa akhir sanah kita sudah nanti ada di wirid-wirid yang tersebar di mana-mana. Ada doa akhir sanah, doa awal sanah. Doa akhir sanah kita baca besok sore sebelum maghrib, menjelang maghrib, maka dibaca doa akhir sanah. Di situ kita minta taubat kepada Allah dari segala dosa yang kita lakukan di tahun yang kemarin, dan kemudian kita minta taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperbaiki keadaan kita menjadi keadaan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di setelah maghrib kita baca doa akhir sanah, dan di awal Muharram ya termasuk amalan yang dianjurkan, termasuk di antaranya adalah puasa, karena termasuk Muharram adalah bulan suci, dan puasa di bulan suci pahalanya lebih besar daripada puasa di bulan yang lain. Bahkan puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulan-bulan yang haram, yang termasuk adalah Muharram, termasuk adalah di antaranya adalah bulan Muharram. Dan bahkan dalam riwayat yang lain ada mengatakan barang siapa yang puasa di akhir tahun dan puasa di awal tahun dua hari berturut-turut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya sebanyak 50 tahun dalam riwayat. Ya, kemudian juga kita ada amalan yang misalnya kita bisa melakukannya menulis bismillahirrahmanirrahim. Tulisan menulis bismillahirrahmanirrahim 113 kali. Bismillahirrahmanirrahim 113 kali. Itu bisa dijadikan sebagai jimat. Tulis bismillahirrahmanirrahim dalam kertas dan bisa kita kan jadikan jimat, kita bawa kemana aja, insyaallah kita tidak akan dizalimi oleh orang, tidak akan terkena musibah. Ya, begitu juga di antaranya yang dianjurkan adalah membaca ayat kursi dengan basmalah setiap kali sebanyak 360 kali di hari pertama bulan Muharram. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah dan kekuatan untuk segera selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari segala fitnah, dihindarkan dari segala musibah, dihindarkan dari murka Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan ridha Allah Subhanahu wa taala dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridha orang tua, ridha guru-guru kita, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah bi sirri aswaril Fatihah.